السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة أعزكم الله وقدر المسلمين، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di majlis hari ini kita duduk di majlis taklim, dan kita berharap mudah-mudahan majlis ini senantiasa memberikan manfaat untuk kita. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah itu tentang pentingnya memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, para sahabat adalah orang-orang pilihan Allah untuk menemani Rasulullah. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat dari umat Islam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat dan Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita pun telah memerintahkan kita untuk merujuk pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat At-Taubah 100: "Wassabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radhu anhu." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah telah ridho kepada siapa? Kepada sabiqun al-awwalun. Siapa itu sabiqun al-awwalun? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Nanti Bapak sekalian, di sini ya, persaksian langsung dari Allah bahwasanya Allah telah ridho kepada generasi sahabat, dan Allah pun telah menyatakan keriduannya kepada orang yang mengikuti para sahabat. Makanya apa Islam azzaqallahu wa iyyakum, mafhum mukhalafah dari ayat ini apa? Bahwa orang yang tidak mengikuti para sahabat, Allah tidak ridho kepada mereka. Ya. Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Rasulullah SAW ya, bersabda di antaranya yang hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baiknya generasi itu generasiku, sebaik-baiknya manusia generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya. Sebaik-baiknya manusia generasiku. Siapa generasi Rasulullah itu? Para sahabat. Kemudian setelahnya, siapa setelahnya? Para tabi'in. Kemudian setelahnya, siapa itu? Tabi'un tabi'in. Di sini Rasulullah SAW telah menyaksikan bahwasannya sebaik-baiknya manusia itu generasi yang mereka hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, azakallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasul bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib. Maka ketika kalian melihat perpecahan, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahnya. Dan gigit dia dengan gigi geram. Rasulullah SAW mengatakan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dengan sanad yang hasan insyaallah, ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Kata Rasulullah, humul jama'ah, al-jama'ah. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, siapa al-jama'ah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti siapa saja yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, berarti dia pasti selamat. Ini menunjukkan pujian Rasulullah kepada para sahabat. Di antaranya hadis yang dikutip Imam Al-Qahawi dalam syarah Mufkil Mushkil Al-Athar dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Apa itu fitnah? Di sini maksudnya perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, famada nasna? Apa yang harus kami lakukan di zaman penuh fitnah seperti itu, ya Rasulullah?" Ya. Ketika banyak fitnah melanda, apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Urusan Rasulullah yang pertama siapa? Para sahabat. Siapa lagi? Tidak ada yang lain. Islam azzaikumullah. Dan ini pernyataan langsung dari Rasulullah. Ketika muncul fitnah, rujuklah para sahabat. Langsung Rasulullah menyatakan seperti itu. Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama, kata Rasulullah SAW. Makanya Islam azzaikumullah wa iyyakum. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mencintai para sahabat Nabi, mencintai para keluarga Nabi SAW, semua sahabat yang mereka wafat di atas Islam dan iman, kita mencintai mereka dan kita jadikan mereka sebagai rujukan di dalam memahami agama, dalam memahami din ini, Bapak sekali. Dan itu yang diperintahkan oleh Imam yang empat. Siapa itu Imam yang empat? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini empat madhab yang terkenal di dunia Islam. Imam Malik berkata, "Lan yasluha amru hadhihi al-ummah illa bima salaha fi awwalha." Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Siapa generasi pertama? Ya, para sahabat. Di sini Imam Malik mengatakan urusan umat Islam tidak akan pernah beres kecuali dengan sesuatu yang membereskan urusan generasi pertama, para sahabat Rasulullah SAW. Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Ada yang tahu? Namanya Imam Abu Hanifah siapa? An-Nu'man bin Thabit. wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang dari Rasulullah, maka di atas mata dan kepala. "Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah di atas kepala dan mata. "Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijalun wa nahnu rijalun." Dan apabila datang itu dari selain para sahabat, maka kita, kami lelaki, mereka laki-laki. Maksudnya, ya, karena Abu Hanifah kan termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Ikhwata Islam azakumullah, ya. Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, beliau masya Allah telah menegaskan untuk ikut para sahabat itu luar biasa sekali. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kapan lahir? Di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tahun 150 Hijri. Kapan meninggal? Tahun 204 Hijri. Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa dalam menegaskan akan kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat. Ya. Dimana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kata beliau, "Waqad athna Allah ta'ala ya ala ashabihi ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam." Allah ta'ala telah memuji para sahabat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata begini, "Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa aqlin wa wara'in wa istidrakin." Para sahabat di atas kita. Kita di sini maksudnya Imam Syafi'i, ya, bukan antum. Imam Syafi'i. Para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, wara', akal. Ya. Lalu beliau berkata lagi, "Wa ara'uhum lana ahmad." Pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Wa aula bina min ara'ina li anfusina. Dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa para sahabat itu di atas kita, Pak, dari sisi keilmuan. Ya. Kemudian beliau berkata apa? Pendapat sahabat lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita. Masya Allah, Imam Syafi'i mengatakan Islam, Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata dalam kitab beliau Aslu Sunnah, "Min usuli sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya Pak, empat imam madhab seluruhnya sepakat untuk lebih mendahulukan para sahabat daripada pendapat mereka masing-masing. Ya. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Demikian pula para ulama selainnya. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau berkata, "Wal asasu alladhi tubna 'alaihi al-jama'ah." Asas atau pondasi yang hendaknya dibangun sebuah jamaah adalah ashabu Rasulullah, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau berkata, "Wa hum ahlus sunnati wal jamaah." Dan merekalah yang paling layak disebut ahlus sunnah wal jamaah. Lalu beliau berkata apa? "Faman lam ya'khudz anhum faqad dhalla wa ibtada." Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Para sahabat Nabi SAW, Pak, Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka loh. Ya. Dan para sahabat yang paling paham tentang bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena mereka generasi yang paling fasih bahasa Arab. Makanya para sahabat itu, Pak, ya, ketika turunnya Al-Quran itu, Kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasul tentang penafsiran Quran sedikit dibandingkan dengan pertanyaan para tabi'in kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat orang yang paling paham tentang Al-Quran, paham dengan bahasa mereka seperti itu. Sudah begitu, para sahabat langsung melihat Al-Quran turun kepada Rasul. Para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Qur'anul Karim. Para sahabat langsung mengambil penafsiran dari mulut Rasulullah SAW yang suci. Makanya pasti mereka yang paling apa? Yang paling tahu tentang agama ini, Pak, tentang din ini. Iya. Makanya akan Islam azakumullah. Kewajiban kita untuk merujuk para sahabat. Kewajiban kita untuk menggali bagaimana keyakinan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "La ya'ni 'ala an-nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min." Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, apa? Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkan makna hadis ini. Apa kata beliau? Bukan yang dimaksud hadis ini pemimpin setelahnya lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, bukan. Akan tetapi al-ilmu yang kus, ilmu itu semakin berkurang. Artinya zaman setelahnya lebih berkurang ilmunya daripada zaman sebelumnya. Kalau kita runut-runut, Pak, zaman sekarang ini lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak-bapak kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman kakek-kakek kita. Kalau dipentokin ke zaman siapa? Zaman Rasulullah. Berarti kalau begitu di zaman Rasulullah mutlak yang paling banyak ilmunya, yang paling dalam keilmuannya. Yang kata Islam azakumullah. Maka ya akhi azakumullah. Kalau kita lihat secara sejarah, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1. Kalau antum menulis Sahih Muslim tapi yang asli ya, yang ada sanadnya, ada sanad itu. Di hadis nomor 1 Imam Muslim membawakan sebuah hadis riwayat dengan sanad beliau kepada Yahya bin Ya'mar. Di mana Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwal man takallama fil qadar di Basrah ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah itu namanya Ma'bad al-Juhani. Ya. Rupanya munculnya bid'ah Qadariyah atau Qadariyah apa? Qadariyah itu sebuah kelompok yang menolak adanya takdir. Katanya takdir itu enggak ada. Katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Ternyata munculnya itu di zaman tabi'in. Di zaman sebagian sahabat masih hidup. Di Basrah munculnya, Pak. Basrah. Ya. Kalau Basrah sekarang masuknya kemana? Iran dia. Ya. Kata apa namanya? Yahya bin Ya'mar. Adalah yang pertama kali munculnya bid'ah Qadariyah maksudnya. Itu yang memunculkan namanya Ma'bad al-Juhani. Apa tahu tidak, Pak? Dari mana Ma'bad al-Juhani mengambil pemikiran Qadariyah ini, menolak takdir? Ternyata ia belajar kepada orang Nasrani namanya Susan, dulu tahu namanya. Dari Susan itulah dia mengambil dan mentransfer pemikiran Qadariyah. Lalu ia menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian kata Yahya bin Ya'mar, "Fanqalatu ana wa Humayd bin Abi Abdurrahman al-Himyari." Ya. Maka aku berpergi bersama Humayd bin Abdurrahman atau Abu Abdurrahman al-Himyari, siapa? Ila Makkah hajjain wa umrah. Untuk pergi ke Makkah dalam rangka haji atau umrah. Kemudian kata beliau apa? Taufiknya di Abdullah ibni Umar. Kami pun diberikan taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Abdullah ibni Umar dakhilan al-masjid, yang sedang masuk masjid. Akhirnya kesempatan Yahya bin Ya'mar ingin bertanya kepada sahabat Nabi ini yang bernama siapa? Abdullah bin Umar. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Ya Abu Abdurrahman, innahu qadara fi balana qawmun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna anna qadar. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan nyeleneh. Dia mengatakan katanya takdir itu tidak ada. Katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Umar berkata apa? Idzalam kita hadula, kalau kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum wa hum buraha'u minni, bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Para sahabat berlepas diri dari keyakinan qadariyah. Dan lihat para tabi'in ini, Pak, ketika muncul pemikiran qadariyah, mereka langsung bertanya kepada para sahabat Nabi, merujuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Murji'ah, munculnya Qadariyah akibat menyimpang dari pemahaman para sahabat. Ketika muncul pemikiran Khawarij, tahu gak Khawarij, Pak? Khawarij itu kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan, Pak. Ya, gara-gara pelakunya dosa, melakukan dosa besar, kafir. Ali bin Abi Thalib dituduh berhukum dan hukum selain Allah. Lalu dia mengatakan Ali bin Abi Thalib halal darahnya. Mereka juga mengkafirkan Muawiyah. Ya. Nah, orang-orang Khawarij ini, Pak, berkumpul di suatu tempat namanya Haruro. Jumlahnya 12.000 orang. Kemudian Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Izinkan aku ingin berdialog dengan mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, wahai anak Rasulullah, anak paman Rasulullah, jangan, aku khawatir mereka akan membunuh kamu. Kata Ibnu Abbas, jangan khawatir, hai Ali. Kemudian Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus. Karena Ibnu Abbas tahu kalau orang Khawarij itu paling tidak suka melihat orang pakai pakaian bagus. Datanglah mereka, Ibnu Abbas ke Haruro. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada mereka, Assalamualaikum. Tapi mereka tidak mau menjawab salam Ibnu Abbas karena mereka meyakini bahwa Ibnu Abbas kafir. Bayangkan sahabat aja dikafirin. Apa kata Ibnu Abbas? Assalamualaikum. Apa jawab mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah majidabi. Selamat datang wahai paman, wahai anak paman Rasulullah. Ada apa anda datang kemari? Kemudian Ibnu Abbas berkata, jitukum min ibi ashabi Rasulillah. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzilal Qur'an, kepada mereka lah Al-Qur'an turun. Wa hum a'lamun nasibi, dan mereka lah yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Ma ra'aitu ahadan minkum man yusahibu Rasulullah, dan aku tidak melihat satu pun di antara kalian yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Lihat, Pak, orang Khawarij ini, Pak, ya, tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan pemikiran Khawarij. Ya. Maka dari itu, ya akhwat Islam, azakumullah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu akibat daripada menyimpang dari pemahaman siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah betapa pentingnya kita untuk kembali dan merujuk pemahaman siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana sih manhaj para sahabat dalam memahami agama. Ini penting. Yeah. Agar kita tahu dan bagaimana tata cara beragamanya para sahabat itu, supaya kita tidak tersesat jalan. Yang pertama, para sahabat, mereka amat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Tidak. Kalau ada hadis, mereka pegang kuat-kuat walaupun bertabrakan dengan siapapun juga. Ibnu Abbas, antum kenal Ibnu Abbas? Ini sahabat terkenal banget, Pak. Ibnu Abbas ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW supaya diajarkan takwil dan difakihkan dalam agama. Ibnu Abbas, Pak, pernah suatu ketika dalam di majelisnya menetapkan tentang bahwa haji tamattu itu yang harus kita dahulukan. Lalu beliau membawakan hadis-hadis Nabi di mana ketika Rasulullah haji wada, Rasulullah menyesal kenapa membawa hewan haji, dan beliau ingin sekali merubah hajinya menjadi haji tamattu. Tapi kalau bukan karena Rasul membawa hewan haji itu, sehingga beliau tidak bisa merubahnya. Karena Rasulullah waktu itu hajinya haji qiran. Hajinya haji apa? Haji qiran. Maka Ibnu Abbas menetapkan di majelisnya bahwa haji yang paling utama haji tamattu. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan Ibnu Abbas mewajibkan haji tamattu. Lalu di hadirin ada yang berkata begini, "Ya Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar mereka lebih memilih haji ifrad." Apa kata Ibnu Abbas? "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Hampir-hampir Allah turunkan kepada kalian batu dari langit. Aku bawakan hadis Rasulullah, lalu kalian bawakan pendapat Abu Bakar dan Umar. Artinya apakah kalian mengira bahwa pendapat Abu Bakar dan Umar itu setara dengan hadis Rasul? Masya Allah, Abbas. Abdullah bin Umar pun setuju dengan pendapat Ibnu Abbas. Dan Abdullah bin Umar pernah dikatakan kepada dia, "Tapi bapakmu memilih haji ifrad." Apa kata Ibnu Umar? "Apakah bapakku lebih layak diikuti atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jadi para sahabat itu, Pak, mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas perkataan siapapun juga. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, menganggap bahwa pendapat siapapun kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maaf, tidak bisa terima. Dan ini yang diyakini oleh para imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya ia mengikuti manhaj para sahabat ini. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata apa? "Ajma'al muslimun ala annahu man istabana law sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qawli ahadin." Kaum muslimin bersepakat bahwasanya, ya, apabila telah jelas sunnah Rasulullah, tidak boleh ditolak sunnah Rasul hanya mengikuti pendapat seseorang. Beliau juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla ar-rasul fal qawlu ma qala ar-rasul fala tuqalliduni." Ya. Apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapatku yang bertabrakan dengan pendapat Rasulullah, maka yang kalian ambil pendapat Rasulullah, kalian jangan membeo kepada dalam satu riwayat, "Fadribu qawlil ha'id." Buang jauh-jauh pendapatku. Insyaallah. Imam Syafi'i, Pak, Imam Syafi'i tegas mengatakan apa? apabila pendapatku bertabrakan dengan sabda Nabi, maka yang harus kalian ambil apa? Sabda Nabi. Jangan kalian taklid kepadaku. Artinya kalian jangan melawan sabda Nabi dengan pendapatku. Masya Allah. Dan ini Pak dipraktikkan oleh para ulama-ulama madzhab Syafi'i. Makanya para ulama madzhab Syafi'i itu, kalau mereka mendapatkan pendapat madzhab tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tolak. Dapat tahu di antara ulama madzhab Syafi'i siapa? Al-Khattabi, Abu Sulaiman. Beliau menyelisihi madhabnya sendiri, itu madhab Syafi'i, dalam 119 permasalahan, karena beliau melihat ada dalil lain yang lebih kuat. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Madhab, Imam Nawawi ini masyhur dari kalangan ulama madhab Syafi'i. Tapi berapa banyak pendapat madhab Syafi'i yang beliau selisihi, di antaranya tentang masalah makan daging unta. Beliau tidak setuju dengan madhab Syafi'i, dan beliau lebih mengikuti pendapat jumhur. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani masyhur dari kalangan ulama madhab Syafi'iyah. Tapi dalam siapa saja yang baca kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, dia akan dapati seringkali Ibnu Hajar tidak mengikuti madhabnya sendiri. Makanya yang akan Islam itu dipraktekkan oleh para ulama madhab. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan gak boleh keluar dari satu madhab. Gak boleh. Gak ada. Semua sepakat bahwasanya madhab itu hanyalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Adapun mewajibkan orang harus satu madhab, tidak ada satupun ulama terdahulu yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena madhab itu kan hasil ijtihad seorang imam. Yang namanya ijtihad bisa salah dan bisa benar. Maka dari itulah Bapak sekalian, para sahabat, mereka tidak pernah mengikatkan dirinya kepada madzhab Abu Bakar atau Umar. Bapak tahu tidak, Pak, munculnya madzhab yang empat itu setelah sahabat, setelah tabi'in, Pak. Sekarang kalau ada di zaman sekarang orang mengatakan begini, oh kita harus ikut satu madhab, gak boleh banyak-banyak madhab. Nah terus sahabat ikut madhab siapa? Ya. Oh itu Ibnu Abbas madhabnya Syafi'i. Waduh, emang duluan siapa? Ibnu Abbas atau Imam Syafi'i ya? Abu Bakar madhabnya siapa? Justru semua imam madhab merujuk para sahabat Nabi SAW. Semua ulama kita hormati, Pak. Ya. Semua ulama kita hormati. Kita tidak menghormati hanya satu ulama saja, satu madzhab saja. Tidak. Kita lihat, kalau terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kita wajib merujuk mana dalilnya. Lihat dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal Islam, azakumullah. Maka ini akal Islam, azakumullah. Jadi para sahabat itu, Pak, tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Mereka fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan hadis. Mereka tidak pernah fanatik kepada Abu Bakar, tidak pula kepada Umar. Padahal mereka mengakui akan keilmuan Abu Bakar dan Umar. Semua sahabat mengakui akan keilmuannya Abu Bakar. Semua sahabat mengakui akan keilmuannya Umar. Akan tetapi ketika mereka melihat dalil, mereka lebih mendahulukan dalil daripada perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini manhaj kita, manhaj yang diajarkan para sahabat. Apakah berarti Ustaz kita tidak butuh ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Ya jelas butuh ulama, Pak. Siapa saja yang ingin memahami Al-Quran dan hadis harus dan wajib melihat pendapat para ulama. Kenapa? Karena mereka ahlinya, sedangkan kita bukan ahli. Mereka sudah terkumpul kepada mereka apa? Alat-alat ijtihad, sementara kita belum. Tapi ulama itu hanyalah wasilah untuk memahami, bukan tujuan. Kalau terjadi perselisihan, sudah kita sebutkan tadi. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini yang harus kita lakukan. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Jadi ini yang pertama, yaitu bahwa para sahabat mengagungkan Al-Quran dan hadis. Para sahabat lebih mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya daripada ucapan siapapun juga. Karena itu yang diperintahkan firman Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang merupakan manhaj para sahabat yang harus kita pegang baik-baik di dalam Islam, yaitu menghormati para ulama. Menghormati apa? Para ulama. Hormati para ulama. Suatu ketika Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi, naik ke atas unta. Kemudian Ibnu Abbas langsung memegang tali pelana unta itu. Kemudian Zaid berkata, biarkan wahai anak paman Rasulullah, biarkan. Kata Ibnu Abbas apa? Hakada umirna bi ulama'ina. Demikian kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Padahal Zaid bin Thabit dengan Ibnu Abbas itu umurnya enggak jauh-jauh juga. Ya. Tapi Zaid bin Thabit itu termasuk ulama sahabat dalam ilmu waris. Dia termasuk sahabat yang sangat menguasai ilmu waris. Ya. Lihat Ibnu Abbas terhadap Zaid bin Thabit. Atau kata Ibnu Abbas, demikian kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Makanya ya akhi, keyakinan para sahabat yang terpatri di jiwa-jiwa mereka wajibnya menghormati para ulama. Tapi menghormati ulama itu bukan dengan mengkultuskan, bukan. Menghormati ulama itu pak dengan cara apa? Pertama, kita mencintai mereka akan keilmuan mereka. Kita ambil ilmu dari mereka. Kita jadikan mereka wasilah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita berkhidmat kepada mereka. Karena mereka itu masohibud duja. Mereka itu bagaikan lampu penerang di malam yang sangat gelap. Kita sangat butuh ilmu mereka. Kita sangat butuh bimbingan mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqo. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenal hak para ulama. Ya. Cintai para ulama. Sekarang ulama banyak apa? Banyak. Abu Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, Imam Abu Hanifah ulama, Imam Malik ulama. Para sahabat, apalagi mereka semua rata-rata para ulama. Ulama para sahabat siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Yazid bin Thabit, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka semua ulama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pak, dari setiap generasi akan adanya ulama. Hormati mereka, tapi jangan kultuskan mereka. Mereka itu manusia biasa. Jangan kita anggap ulama itu gak pernah salah. Salah besar itu. Makanya sudah saya sebutkan tadi, Ibnu Abbas sangat menghormati Umar. Bahkan Ibnu Abbas itu sangat segan kepada Umar karena keilmuan beliau yang luar biasa. Tapi Ibnu Abbas tidak mau mengikuti pendapat Umar dalam masalah haji ifrad karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat. Lihat pak, begini caranya menghormati para ulama. Bukan kemudian kita membeo, ya pokoknya apa kata ulama harus diikutin, kalau enggak walat. Kan dulu Kalau memang ucapan ulama itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, na'am pak. Tapi kalau tidak sesuai, kita bukannya tidak hormat sama ulama. Ya. Karena apalagi dalam masalah yang sifatnya para ulama berselisih, kita ikuti di pendapat-pendapat ulama yang paling kuat dalilnya, paling mendekati ya kebenaran tentunya ya. Akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini bapak sekalian. Dan kita juga pak, penting untuk mengenal siapa ulama pak. Ulama itu pak, bukan hanya sebatas sorbannya gede pak, pinter bahasa Arab pak. Pinter bahasa Arab ulama. Ya kalau cuma pinter bahasa Arab di Saudi anak 6 kelas 6 SD juga udah pinter bahasa Arab pak. Ya. Saya di Saudi itu melihat anak-anak kecil pak, ya udah ngomong bahasa Arab gitu kan. Ulama dong. Kalau cuma pinter bahasa Arab ya itu bukan patokan seorang ulama, bukan. Maka dari itu ya akhi, ulama itu siapa? Disebut ulama yang dia berfatwa apabila yang pertama kata manusia itu menguasai Al-Qur'an dan ilmu-ilmu alat yang berhubungan dengannya. Dia menguasai Al-Qur'an. Dia juga tahu tentang asbab nuzulnya, takwil tanzilnya, kamu tasyabihnya, ya nasikh mansukhnya, dia faham. Yang kedua kata Imam Syafi'i menguasai hadis Nabi dan dia bisa membedakan sahih dan dhaifnya. Ini enggak ya. Hadis dhaif bahkan hadis palsu diamalin juga apa gimana? Bahkan sebagian mereka ngomong apa? Doif-doif juga hadis. Yang penting doif hadis lah. Kok lucu? Padahal Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahal hadithu fahuwa madhabi, apabila hadis telah sahih itulah pendapatku. Beliau juga berkata kepada muridnya Yabna Asad yaqdi ilai haitu au mitu anna kulla hadithin idza sahha fa inni aqulu bih wa ilam yablughni. Yabna Asad nisbatkan kepada saya bahwa setiap hadis yang telah sahih itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Mazhab Imam Syafi'i itu hadis sahih pak. Maka ini yang kedua, dia harus berilmu tentang hadis dan membedakan sahih dan dhaif. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat, menguasai pendapat-pendapat para ulama dan tata cara tarjihnya. Ya, tata cara tarjih disebutkan dalam kitab usul fikih sampai 50 lebih tata cara tarjih. Dia betul-betul kuasai itu. Nah, yang seperti ini kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai empat ini, silakan berbicara tentang agama dan berfatwa. Dan siapa yang tidak menguasai empat ini, silakan berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa. Kalau di Indonesia pak, semua orang bisa fatwa. Iya pak. Bahkan dari selebritis yang suka masuk televisi pun pinter fatwa. Padahal kalau kita lihat Quran juga gak hafal, hadis pun gak paham, bahasa Arab pun gak bisa. Cuma kebetulan pinter saja ngomongnya, sehingga orang banyak ya tertarik dengan gaya bahasanya itu. Nah, itu yang diulamakan kan musibah. Makanya kenali siapa ulama. Kalau kita tidak mengenal siapa ulama, kita akan mengulamakan orang yang bukan ulama. Kalau kita sudah mengulamakan orang yang bukan ulama, wah berabe nanti. Ya. Ikhwat Islam, azakumullah. Nah ini jadi ini manhaj para sahabat, wajibnya menghormati siapa? Ulama. Tapi ingat sudah saya sebutkan pak, menghormati ulama itu bukan dengan cara memutuskan ulama. Menghormati ulama itu adalah dengan cara mengikuti tata cara mereka dalam agama, ya mengikuti apa namanya akhlak mereka dan kita jadikan mereka wasilah. Iya. Yang keempat, yang ketiga, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wasi'us sadr fil ikhtilaf fil ijtihad. Mereka orang yang lapang dadanya dalam masalah perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah. Mereka itu paling lapang dadanya. Makanya kan di zaman Nabi para sahabat pernah terjadi perselisihan dalam memahami suatu hadis. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rupanya di perjalanan masuk sholat asar terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan pokoknya Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah, berpegang kepada lahiriah hadis. Yang satu berkata, oh enggak, maksudnya Nabi itu kalau kita sampai di sana pas waktu asar. Adapun kalau kita masuk asarnya di tengah jalan, ya kita tetap sholat di tengah jalan. Saling berbeda pendapat. Ketika sampai kepada Nabi tentang perselisihan tersebut, Nabi tidak menyalahkan. Beliau hanya diam saja. Itu terjadi perbedaan ijtihad para sahabat. Karena Rasulullah mengatakan hakim apabila berijtihad kemudian benar dapat dua pahala. Adapun kalau salah dapat satu pahala. Maka para sahabat setelah Rasulullah wafat seringkali terjadi perbedaan pendapat, tapi mereka enggak saling menyalahkan, enggak saling menyesatkan, enggak juga. Bahkan ketika mereka terjadi peperangan di antara mereka, antara Ali dan Muawiyah, ini yang tidak pernah Pak terjadi pada umat manapun juga. Disebutkan dalam sejarah tarikh itu, yang sejarah bahwa pasukan Ali dan Muawiyah di siang harinya perang, di pagi harinya ngobrol kayak teman. Ngobrol aja biasa kayak teman. Karena mereka satu akidah. Dalam perbedaan pendapat dalam masalah agama yang sifatnya ijtihadi, masing-masing mereka berdalil, berhujjah, tapi mereka tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kalau itu memang masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi kalau mereka telah ada nasnya, mereka ingkari orang yang menyelisih nas itu, Pak. Ya, seperti Ibnu Abbas mengingkari ya orang yang mengatakan katanya Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir itu bukan buat Musa Bani Israil. Maka Ibnu Abbas mengingkarinya dengan keras dan mengatakan kadzab aduwullah, telah salah orang itu. Ya. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar juga mengingkari ya beberapa orang di zamannya karena bertabrakan dengan hadis Rasul. Pernah suatu ketika Umar melihat ada dua orang laki-laki yang mereka ngobrolnya kencang-kencang di masjid Nabi. Maka Umar pun mengambil kerikil dilempar. Ya. Kemudian mereka melihat ternyata Umar. Kata Umar, "Min aina antum? Dari mana kalian datang?" Kami dari Taif, ya Umar. Kalau kalian penduduk kota Madinah, saya pukul kalian. Apa kalian tidak tahu bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengangkat suara di masjid? Kok kalian malah mengangkat suara di masjid? Rasulullah Umar mengingkari, kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Makanya Pak, kalau itu sifatnya ijtihadiyah yang masing-masing berdalil dengan hujjah, mereka sudah, yang penting mereka sudah berpendapat, tapi tidak memaksakan pendapat mereka kepada orang lain. Kalau memang itu sifatnya ijtihadiyah, makanya mereka wasi'us sadr, ya paling lapang dadanya dalam masalah-masalah ijtihadi. Sering terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan sahabat lain Zaid bin Thabit, tapi Pak, mereka pun juga tidak menutup adanya dialog untuk mencari apa? Kebenaran. Sudah isya belum? 5 menit lagi. Ibnu Abbas pernah dialog dengan Zaid bin Thabit dalam permasalahan kalau ada wanita haid dan telah selesai haji dan mau pulang, apakah dia tetap wajib untuk tawaf wada atau tidak. Zaid bin Thabit berpendapat dia tidak boleh pulang kecuali kalau dia sudah selesai haidnya dan tawaf wada, lalu pulang. Ibn Abbas mengatakan tidak perlu menunggu, silakan langsung pulang tanpa tawaf wada. Wah, akhirnya debat Ibn Abbas dengan Zaid bin Thabit, masing-masing mengeluarkan hujahnya. Nggak ketemu. Akhirnya Ibn Abbas berkata, "Hai Zaid, coba kamu pergi dan tanya istri-istri Nabi SAW. Ya, barangkali mereka punya ilmunya." Akhirnya Zaid bin Thabit pun datang ke Aisyah bertanya. Ternyata jawaban Aisyah membenarkan pendapat Ibn Abbas. Maka Zaid pun datang kepada Ibn Abbas sambil tersenyum dan berkata, "Kamu benar Ibn Abbas." Masya Allah, itulah para sahabat. Walaupun mereka berdialog, mereka sama-sama melakukan hujannya, tapi pas melihat ternyata dia yang benar, ya udah diakui, "Kamu benar, saya salah." Gak kayak kita kan, kalau kita kan egonya tinggi banget kan. Kalaupun dialog maunya kan tujuannya pengen kelihatan pinter gitu kan Pak ya, biar menang. Para sahabat gak seperti itu Pak. Para sahabat tuh sangat tunduk kepada kebenaran. Kalau mereka salah, mereka akui kesalahan itu dan merujuk kepada kebenaran. Itu para sahabat Nabi SAW. Apalagi Umar bin Khattab, karena waqafan di kitabillah. Ini orang, Umar bin Khattab itu orang yang sangat apa, rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pernah suatu ketika Uyainah bin Hisam minta izin mau ketemu sama Umar. Kemudian Uyainah pun diizinkan oleh Umar untuk masuk. Maka kemudian Uyainah pun mencaci Umar dan mengatakan, "Kail kamu hai Umar, tidak berlaku adil kamu Umar." Marah Umar Pak, marah. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Zaid bin Hubais berkata, "Ya Amirul Mukminin, ini orang termasuk orang bodoh. Sedangkan Allah berfirman, 'Wa aqrib 'anil jahilin.' Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Maka mendengar itu Umar langsung berhenti marahnya Pak. Ya. Dan beliau langsung merujuk kepada Al-Qur'an. Itulah Pak. Ya. Makanya para sahabat itu orang yang paling tunduk kepada kebenaran. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, tunduk mereka. Sementara kita tunduknya kalau dari kelompok kita aja. Kalau datangnya dari selain kelompok kita, no. Kamu dari mana? Muhammadiyah, maaf ya, saya NU. Kalau datangnya dari Muhammadiyah, saya gak mau. Orang Muhammadiyah maunya juga sama. Gak benar seperti itu Pak. Kita itu jangan dikotak-kotak dengan organisasi loh. Kita itu jangan dikotak-kotak oleh nama-nama bendera Anda. Kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, dari manapun juga. Selama itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya, kita terima. Kita terima ya akal Islam azakumullah. Ini manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita selalu ikuti ya akal Islam azakumullah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah salat Isya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kita lanjutkan masih pembahasan tentang manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama ini. Sudah kita sebutkan tadi bahwa para sahabat dalam beragama tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Para sahabat orang-orang yang sangat menghormati para ulama. Demikian para sahabat wasi'us sadr, itu luas dada mereka untuk menerima perbedaan pendapat yang bersifat ijtihadiyah. Adapun yang sifatnya bertabrakan dengan nas dan dalil, mereka ingkari. Kemudian di akal Islam, ma'azakumullah wa'iyakum, di antara manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam memahami dinul Islam, ya agama ini, din yang hak ini, ya akal Islam, ma'azakumullah wa'iyakum, mereka itu di akhir dalam masalah agama itu lebih mendahulukan yang paling penting dalam masalah-masalah ya akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Makanya kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling faqih di dalam menilai dua perkara. Mana yang lebih penting, mana yang hanya penting. Sehingga pada waktu itu mereka ambil yang paling tepat dalam perkara-perkara tersebut. Dan ini tidak aneh karena guru mereka adalah langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk mendahulukan yang paling penting dalam menuntut ilmu dan segala-galanya. Ini dia dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah dari hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW mengutus atau mengirim Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Abbas, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila an yuwahhidullah, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in hum fa'alu dhalik fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Apabila mereka menaati kamu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat lima waktu sehari semalam. Fa'inhum fa'an dalik, kalau mereka mengetahui itu, fa'akhbirku, kabarkan kepada mereka, ya, annallaha ifaradu alaihim sadaqatan tuqadu min adniyatihim faturaddu ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah melakukan itu, kabarkan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil faedah di antara fawaid hadis ini apa? Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yaitu kita mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting baru kemudian setelahnya. Dan ini metode yang benar dalam memegang din. Jangan sampai kita lebih mendahulukan yang kurang penting, meninggalkan yang lebih penting dalam segala macam permasalahan. Di antaranya dalam menuntut ilmu. Kita dalam menuntut ilmu, utamakan ilmu yang paling penting tentang masalah tauhid, tentang akidah, yang itu bergantung kepadanya kelurusan keimanan kita. Maka wajib kita pelajari apa yang hakikat tauhid, akibat hakikat daripada la ilaha illallah, karena itu syarat dan kunci masuk surga. Kita pelajari apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita pelajari tentang masalah sholat yang sangat penting. Bagaimana sholat, tata caranya. Karena Nabi mengatakan bahwa itu yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat dari seorang hamba itu sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya ikut benar. Kalau sholatnya rusak, yang lainnya ikut rusak. Maka kita di akhir Islam azakumullah dahulukan ini, Pak. Jangan kita kemudian sibukkan dengan ilmu-ilmu yang kurang penting untuk diri kita, kemudian kita tinggalkan sesuatu yang paling penting dan bahkan sangat urgent dalam kehidupan kita, yaitu Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Makanya apa? Para sahabat saja dalam masalah bertanya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muwatta, mereka tidak suka pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Mereka paling tidak suka membahas permasalahan yang tidak menimbulkan amal, baik amal hati maupun amal anggota badan. Makanya ya akhi, azakumullah, kenapa? Karena sesuatu yang tidak menimbulkan amal, gak ada manfaatnya buat apa. Maka para sahabat lebih memperhatikan masalah-masalah seperti ini ya akhi Islam, karena itu penting dalam kehidupan ya akhi Islam. Maka mereka tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali yang memang itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh mereka. Mereka tidaklah berlomba-lomba dalam masalah amal kecuali yang melihat mereka lihat itu yang sangat penting dalam agama, din ini Islam azakumullah. Makanya Rasulullah SAW ketika memuji Amr bin Yasir, apa kata Rasulullah SAW? Ibnu Sumayyah, Amr bin Yasir, maksudnya Ibnu Sumayyah itu Amr bin Yasir, tidaklah dipilihkan padanya dua perkara kecuali ia memilih yang paling yang paling penting dari keduanya. Maksudnya Amr bin Yasir itu faqih orangnya. Ya. Sehingga dia tahu ini wajib, ini yang lebih wajib. Kalau ada maslahat bertabrakan sama-sama maslahat, dia tahu oh ini yang paling besar maslahatnya, oh ini kurang maslahatnya. Kalau bertabrakan dua-duanya mudharat mafsadah, oh ini yang paling berat, ditinggalkan paling berat, ambil yang paling ringan. Kalau ternyata bertabrakan antara mudharat dan mafsadah, kita timbang mana yang lebih besar. Kalau ternyata lebih besar maslahatnya daripada mafsadahnya, diambil. Kalau lebih besar mudharatnya daripada mafsadahnya, jangan, harus ditinggalkan ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ini din, tata cara beragama yang benar, yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan kalau tidak dengan cara seperti ini, kita akan salah di dalam menuntut ilmu. Makanya kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang penting tapi kurang, tidak terlalu penting. Yang paling penting kita tinggalkan. Ada orang sibuk belajar bahasa Arab, Pak, tapi ilmu tauhid enggak peduli. Ada orang sibuk ya membahas tentang fadilah amal saja, tapi bahas tentang syirik, tauhid, boro-boro. Ada orang yang sibuk mengajak orang sholat, ayo sholat, sholat, sholat, tapi mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, enggak pernah. Ini bukan metode para sahabat. Para sahabat Nabi sholat-sholat itu, Pak, ya, mereka ajarkan manusia yang paling dibutuhkan oleh mereka. Apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Kalau yang ternyata yang paling dibutuhkan akidah, akidah. Mereka ajarkan kepada mereka tentang tauhidullah jalla wa ala. Makanya ini dalam berdakwah apalagi sangat berpengaruh. Ya. Yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan hamba, dan itu syarat masuk surga, Pak. La ilaha illallah. Pahamkan, dakwahkan manusia tentang la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Banyak di antara kita, Pak, kalau mengucapkan la ilaha illallah yang pintar, Pak. La ilaha. Tapi kedukunnya kencang, mistiknya kencang, masih mandiin keris tiap malam Jumat Kliwon dan lain-lain-lain. Apa seperti itu yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Sementara la ilaha illallah itu hakikatnya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kurang daripada memahami makna la ilaha illallah. Maka ini harus kita pahamkan kepada umat. Aslah akidah, aslah tauhidullah insyaallah. Maka Islam, makanya kan para nabi tidak pernah memulai dakwahnya dengan politik, Pak. Enggak ada satupun nabi yang memulai dakwah dengan masalah politik. Enggak ada satupun nabi yang memulai dakwah dari ekonomi. Enggak ada satupun nabi yang memulai dakwah dari dari apa? Dari sesuatu yang sifatnya ayo ya. Kita ingkari zina, judi, lub. Kata Aisyah adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena iman belum ada, rasa takut kepada Allah belum ada. Makanya ketika Rasulullah dakwah, Rasulullah belum mengatakan jangan berzina, jangan mencuri. Tidak. Yang Rasulullah katakan apa? Jangan persekutukan Allah, tauhidkan Allah, ingat tentang surga dan takut kalian ke neraka. Itu dulu 13 tahun Rasulullah berdakwah. Ketika sudah menghunjam di dada mereka, lalu Allah syariatkan mereka hijrah. Mereka hijrah ketika di kota Madinah, baru Rasulullah Allah pun mensyariatkan hukum-hukum. Baru di kota Madinah dilarang apa? Ya, minum arak, wajib menutup jilbab, menutup aurat, ya. Dan yang lain dan syariat-syariat hukum yang lainnya. Makanya Pak, ya, kalau kita berdakwah dari sisi situ-situ, tapi akidah enggak pernah dibahas, enggak pernah kita kenalkan manusia kepada Allah, sulit Pak. Karena akidah ketika belum muncul tidak akan menghasilkan jiwa sami'na wa'athana. Susah. Kalau yang dibahas hanya sebatas ya masalah-masalah furu', tapi masalah yang sifatnya usul pokok akidah, keyakinan, pengenalan kepada Allah tidak dibahas, tidak akan menjadi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa sih para nabi dan rasul selalu memulai dakwah itu dari tauhid, penanaman akidah, supaya tumbuh jiwa sami'na wa atha'na kepada Allah, jiwa tunduknya kepada Allah, karena mereka sudah bersemi di dadanya apa? Rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, berharap akan karunia dan yang rahmat Allah, sehingga itulah yang memberikan kekuatan mereka untuk apa? Tunduk dan patuh, dan hasilnya luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, Rasulullah SAW didatangi para pentolan Quraisy dan ditawarkan tiga perkara. Hai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi raja Arab, kami akan jadikan engkau seorang raja. Kalau kamu ingin mempunyai harta Arab, kami akan kumpulkan harta semuanya. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita tercantik di Arab, kami akan carikan yang paling cantik, asal kamu tinggalkan dakwah. Ternyata Rasulullah SAW tinggalkan itu semua. Rasulullah SAW lebih memilih jalan dakwah yang berat untuk mendidik individu-individu para sahabat di atas akidah, dan hasilnya luar biasa. Muncul generasi yang luar biasa dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Itu hasil daripada mendahulukan yang paling penting. Kita kalau seperti itu berhasil insya Allah. Ya. Tapi kalau kita tidak demikian, sulit. Makanya ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum, kesalahan di antara kesalahan dalam berdakwah ya akhi Islam, azakumullah, yaitu meremehkan masalah tauhid dan akidah. Seakan-akan masalah tauhid dan akidah itu itu sumber pemecah belah. La haula wala quwata illa billah. Dahulu pun juga Rasulullah SAW dituduh oleh kaum musyrikin Quraisy sebagai pemecah belah. Rasul itu dituduh sebagai apa? Dukun. Gara-gara suami istri berpisah gara-gara Rasulullah. Anak sama bapak berpisah karena ngikutin Rasulullah. Akhirnya Rasul itu dituduh dukun. Yang perlu kita ketahui, Pak, agama kita Islam ini, Pak, memang harus memisahkan antara yang hak dan yang batil. Harus. Al-Qur'an di antara nama Al-Qur'an Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Pembeda. Membedakan antara apa? Antara yang hak dan yang batil. Dalam Al-Qur'an yang hak dan batil enggak boleh campurin. Allah berfirman wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, enggak boleh. Sebab kalau yang hak dan yang batil dicampurkan, apa yang terjadi? Fataktumul haqq wa antum ta'lamun. Akibatnya kamu akan menutupi kebenaran dalam keadaan kamu mengetahuinya. Kalian coba, Pak, ya. Dalam masalah agama ini, kita dahulukan mana yang paling penting, Pak? Masalah akidah, tauhid, itu yang paling penting. Ya, dalam segala urusan supaya kita benar dalam beragama, Pak. Islam anzakumullah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, karena waktunya ya sudah mepet. Sudah 8 lagi. Kajian cuma jam 9. Belum saya jawab. Gimana nih, Mas? Sampai jam 8.30. Selesai jam 9. Oh, alhamdulillah nih kalau gitu. Masih panjang. Tadi soalnya dikasih tahu sampai jam 9, Ustaz. Jam 8 tanya jawab. Baik, ya akhi Islam anzakumullah wa iyyakum. Di antara manhaj para sahabat yang harus kita pahami, Pak. Para sahabat itu orang yang paling hati-hati dalam memvonis individu. Dalam memvonis seseorang itu sesat atau kafir itu paling hati-hati. Sangat hati-hati. Ya, enggak kayak kita nih, kadang mudah memvonis, entah vonis kafir atau vonis apa? Sesat, mudah mentahdir orang, ya. Ini bukan metode para sahabat. Para sahabat itu punya keyakinan bahwa pada asalnya kehormatan seorang muslim itu harus dijaga. Pada asalnya kehormatan seorang muslim itu haram. Tidak boleh kita apa? Jatuhkan kehormatannya kecuali dengan perkara yang maslahatnya jauh lebih besar. Kalau tidak demikian, tidak diperkenankan. Makanya ya akhwat Islam anzakumullah wa iyyakum, para sahabat bukan orang yang mudah mengkafirkan. Lihat ketika muncul pemikiran Khawarij, Pak. Orang Khawarij itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan mereka punya pemikiran bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar kafir. Siapa itu? Orang Khawarij itu, Pak. Dan Khawarij di zaman sekarang itu ISIS, Pak. Itu mirip, pokoknya Khawarij banget ya. Mudah mengkafirkan. Ya. Makanya akal Islam azakumullah walaikum. Keyakinan para sahabat Nabi, apabila seseorang jatuh kepada kufuran, maka harus dilihat apakah orang ini sudah tegak hujah atau belum, atau ada syubhat atau tidak. Mereka tidak berani untuk mengkafirkannya kecuali apabila terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya, Pak. Ini keyakinan para sahabat yang diambil dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah SAW bagaimana mendidik para sahabat, Pak. Rasulullah enggak pernah mudah mengkafirkan. Walaupun di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada kekufuran. Ada. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Saya berikan beberapa contoh. Di antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya, bahwasanya Rasulullah SAW mengirim seorang laki-laki untuk mengambil zakat dari suatu kaum. Kemudian orang itu pergilah, rupanya terjadi perkala pertengkaran antara utusan Rasul ini dengan kaum itu, sehingga utusan Rasul ini marah dan memukul salah satu orang sampai giginya copot. Rupanya kaum ini gak terima. Datang mereka ke Rasulullah dan minta kisos. Minta apa? Minta kisos. Apa kata Rasulullah? Walakum kada wa kada. Bagaimana kalau aku tawarkan harta begini dan begitu? Kalian terima tidak? Baik Rasulullah, kami tidak terima. Kata Rasul, bagaimana kalau aku tambahkan lagi? Kalian terima? Kami tidak mau terima. Bagaimana kalau aku tambahkan lagi sekian dan sekian? Kalian terima? Tidak, kami tidak terima. Baik, kalau saya tambahkan lagi sekian dan sekian, kalian terima? Kata mereka, kami terima. Saya, bagaimana kata Rasulullah, kalau aku kabarkan keriduan kalian ini nanti setelah asar? Baik. Kemudian setelah asar Rasulullah SAW naik mimbar, lalu kemudian mengabarkan bahwasanya mereka telah terjadi begini dan begitu, dan saya telah menawarkan kepada mereka sekian-sekian dan mereka menolak. Sampai saya tambahkan, kemudian mereka terima dan mereka menyatakan keriduan. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Benarkah kalian ridho? Kata mereka, atas siap, kami tidak ridho. Iya. Padahal di awal tadi mereka apa? Ridho. Kemudian mereka bilang apa? Kami tidak ridho. Fahamma al-muhajirun, maka para sahabat Nabi karena dari kalangan muhajirin wahrah banget sama orang ini. Kata Ibnu Hazm, Pak, mereka ini sudah jatuh kepada kufur besar, disebut dengan kufur takdzib, kufur mendustakan Rasul. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan mereka karena kebodohan mereka. Lihat, Rasulullah tidak mudah mengkafirkan. Enggak kayak sekarang, di zaman sekarang mudah mengkafir-kafirkan orang, mudah sekali. Menghalalkan darah orang mudah sekali. Apa Islam, anzakumullah. Apa itu mandat para sahabat? Sama sekali tidak. Di kali lain, yang hadis lain, ketika Rasulullah SAW pulang dari sebuah perang Tabuk, ada seorang wanita hamba saya yang memukul rebana sambil berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ini Pak termasuk syirik dalam rububiyah. Mensifati Rasul bahwa Rasul tahu yang gaib. Maka Rasulullah pun berkata, jangan kamu katakan seperti itu. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ucapkanlah dengan ucapan yang wajar. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena ini wanita bodoh, gak paham. Ya. Contoh lain, ketika Mu'ad bin Jabal datang dari Syam, sesampainya di kota Madinah bertemu dengan Rasulullah, Mu'ad langsung sujud ke Rasulullah. Padahal sujud kepada manusia dan din Islam itu termasuk syirik besar. Maka Rasulullah bertanya kepada siapa? Mu'ad. Ya Mu'ad, ma hamalaka ala hadza? Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Kata Mu'ad apa? Rasulullah, saya di Syam melihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada nabinya. Kata Mu'ad, kata Rasulullah, hai Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Mu'ad. Artinya sujud itu hanya untuk Allah. Maka dalam syariat Islam haram hukumnya sujud kepada manusia, bahkan itu termasuk syirik. Tapi apakah Rasulullah SAW mengkafirkan Mu'ad? Tidak. Kenapa? Karena Mu'ad punya syubhat di sini. Makanya para sahabat pun demikian. Mereka orang-orang yang paling warok dan paling hati-hati dalam mengkafirkan. Bahkan, Pak, tahu tidak, Pak? Orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah berani mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat. Sudah begitu mereka membunuh lagi. Membunuh siapa? Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad dan budaknya. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib mengkafirkan orang Khawarij? Tidak. Ali bin Abi Thalib berkata, ikhwanuna bagau alaina, mereka masih saudara kita se-Islam, tapi mereka memberontak kepada kita. Maka Ali bin Abi Thalib pun bermusyawarahlah. Ya. Maka kemudian bermusyawarahlah dengan para sahabat. Maka para sahabat semua sepakat, ya, bahwasannya mereka ini khawarij yang telah Rasul kabarkan. Maka kemudian Ali pun mempersiapkan pasukan untuk memerangi kaum khawarij. Apakah Ali memerangi khawarij itu berarti Ali mengkafirkan khawarij? Tidak, Ali tidak mengkafirkan khawarij. Tapi Ali memerangi khawarij karena mereka ahlul bughat. Mereka telah berani berbuat keonaran. Mereka telah, ya, merusak keamanan. Makanya Ali perangi mereka. Dan juga dikarenakan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri menganggap memerangi orang khawarij itu lebih besar pahalanya daripada memerangi orang kafir, Pak. Karena sebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda apa? Syarru qatla tahta adim sama wa khairu qatirin qatalu. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah orang khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang khawarij. Maka Abu Sa'id mengatakan, memerangi orang khawarij bagi saya lebih besar daripada memerangi orang kafir. Kenapa? Karena bahaya mereka untuk umat Islam lebih besar. Na'am ya akal Islam, azakumullah. Makanya kalau kita katakan pemerintah memerangi para teroris, ya kita bantu, kita dukung, nah. Tapi kita berikan kepada mereka pemahaman bahwa tidak setiap yang berjenggot cingkrang itu teroris. Karena kan masyarakat terkadang menganggap, wah, teroris itu cirinya berjenggot cingkrang, istrinya bercadar. Itu bukan ciri teroris, Pak. Jenggot itu sunah rasul, cingkrang itu sunah rasul, cadar pun juga sunah rasul. Di antara ulama Indonesia yang mewajibkan cadar itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pak, pendiri Nahdlatul Ulama NU. Beliau pendapatnya wajib cadar. Ya. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada mereka. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan tentunya kita pun tidak boleh gegabah mudah untuk menghalalkan darah seorang muslim, karena darah seorang muslim itu besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, Pak. Makanya para sahabat itu bukan orang-orang yang mudah memvonis sesat ataupun kafir. Hati-hati mereka itu. Ya, makanya kita-kita nih, ya, kita-kita ini terkadang banyak di antara kita yang mudah memvonis sesat, sesat, dan sesat-sesatin aja, bro. Jangan kita dulu, Pak. Ya. Dalam masalah menyesatkan orang itu ada batasan-batasannya, ada kaidah-kaidahnya. Dan itu pembahasannya panjang masalah akidah, tuh, Pak. Insya Allah mungkin suatu ketika kita akan bertemu lagi, kita akan lebih kupas lagi pembahasan tentang masalah manhaj ini, Pak. Karena penting sekali. Allah a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Dipersilakan ada yang mau bertanya. Iya, nanti. Ustaz, ana belum siap kalau orang tua ana meninggal. Namun ada ketakutan tidak ridho terhadap takdir. Pak, kalau bapak siap mencintai orang, bapak harus siap ditinggal orang itu. Makanya kan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, apa, Pak? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu suka, kelak kamu akan berpisah dengannya. Kalau kita hari ini mencintai orang tua, kita pun harus siap suatu ketika kita berpisah. imma orang tua kita yang meninggal duluan atau kita yang meninggal duluan, kita tidak tahu. Kewajiban kita pertama harus sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa kita. Ya. Dan yakin Allah telah menetapkan ajal segala sesuatu. Ajal itu tidak ditentukan oleh keinginan kita, Pak. Ya. Tak mungkin kalau Allah sudah tetapkan ajal yang meninggal, ya meninggal walaupun kita tidak rela. Ya. Maka kewajiban kita pada waktu itu yang sudah kita lepaskan dengan ikhlas, doakan supaya Allah angkat derajatnya, ampuni dosa-dosanya, sabar insyaallah. Ya. Semua itu pasti ada hikmah di belakangnya, ya akhi Islam, jazakumullah wa khairan. Ya. Alhamdulillah saya sudah berhijrah ke jalan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa yang saya amalkan malah mendapatkan hujatan dari saudari atau saudara kandung. Yang lebih menyedihkan lagi, ibu saya juga ikut menghujat. Saya dikatakan sok suci, aneh, dan saya dijauhi. Bagaimana cara terbaik menyikapinya? Tetaplah berakhlakul karimah kepada mereka. Tetap memelihara hubungan dengan mereka. Tetap sabar menghadapi ujian seperti itu. Walaupun ibumu menghujatmu, tetaplah berbakti kepada dia dengan sebaik-baiknya. Perlihatkanlah bahwa saya setelah ngaji, saya tetap berbakti kok. Saya tetap berbuat baik. Sabar, sabar, Pak. Ya, ingat bagaimana dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi perkara yang sama terkadang. Ya, mereka harus dijauhi oleh orang tuanya atau dijauhi oleh kerabatnya. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Waraqah bin Naufal, Pak, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, maka Waraqah pun kemudian pulanglah ke rumah istrinya Khadijah. Khadijah pun membawa Rasulullah kepada Waraqah. Apa kata Waraqah kepada Rasulullah? Kata Waraqah, ya laitani aku hayyan, laitani jada'a id yukhrijuka qawmuka. Andaikan aku masih hidup, andaikan aku masih muda di saat nanti kaummu mengusirmu. Maka Rasul sabda, wa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Rasulullah, kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa rudi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang seperti kamu bawa tersebut kecuali akan dimusuhi. Artinya itu sudah sunnatullah, Pak. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasul itu biasanya dimusuhi. Maka sabarlah, sabar. Ini dia Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam dimusuhi oleh ibunya, bahkan ibunya sampai mau demo, gak mau makan, gak mau minum. Tapi apa yang terjadi? Sa'ad tetap menemani ibundanya, tetap dia berperilaku baik kepadanya, tetap ditemani ibunya. Sampai Sa'ad berkata, ibu, kalaulah nyawa ibu melayang satu demi satu, kalau ibu punya 100 nyawa dan nyawa ibu melayang satu persatu, saya tidak akan meninggalkan agama ini, ibu. Akhirnya ibunya malah tercapaian demonya, ya, akhirnya makan juga. Memang harus begitu, Pak. Kita harus sabar-sabar, ya, menghadapi semua itu. Siapakah wali Allah itu? Allah menyebutkan dalam surat Yunus tentang hakikat siapa wali. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali. Siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wali Allah. Insyaallah semua yang ada di sini beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalian semua wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tingkat loyalitasnya di sisi Allah sesuai dengan keimanan dia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu bukan milik orang tertentu, Pak. Yeah. Wali itu bukan milik jumlah tertentu, tidak. Oh, syarat jadi wali harus melakukan murid ini sampai pingsan misalnya. Enggak harus. Allah hanya mengatakan wali itu yang penting beriman dan bertakwa. Antum beriman enggak sama Allah? Beriman. Bertakwa, menjauhi larangan, menjalankan perintah. Kan itu wal takwa. Itu wali namanya. Salah besar, Pak, kalau kita punya keyakinan, oh wali itu enggak perlu menjalankan syariat. Yang namanya wali itu enggak perlu menjalankan syariat. Karena kalau wali itu sudah tingkat tinggi. Kata siapa? Rasul itu ya, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh manusia. Tapi Rasulullah tetap sholat, zakat, puasa dan diperintahkan oleh Allah untuk sholat, zakat, puasa, makan yang halal dan yang lainnya. Enggak ada bedanya. Maka wali Allah itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Tapi wali Allah tidak suci dari kesalahan. Terkadang mereka jatuh kepada dosa, tapi mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran apa? Walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan orang-orang yang apabila berbuat dosa, segera mereka ingat kepada Allah dan beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka tahu. Mereka itulah bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Lupa. Jadi Allah mengatakan wali-wali Allah itu kalau jatuh kepada dosa langsung tahu taubat. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya. Ini wali, Pak. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan lagi. Bolehkah berdalil dengan hadis dhaif? Terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah berdalil dengan hadis dhaif atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh, dan ini didisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Sementara sebagian lagi mengatakan tidak boleh sama sekali. Ini pendapatnya Imam Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Dan Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi Fadli Rajab menyebutkan selayaknya orang yang membolehkan berdalil dengan hadis lemah itu harus terpenuhi tiga syarat, kata Ibnu Hajar. Syarat yang pertama, ala yakuna sadida syadida dha'f, tidak boleh sangat lemah. Berarti yang boleh dipakai itu lemahnya ringan, bukan lemah yang berat, apalagi palsu, nggak boleh. Ini syarat pertama, apa? Ya, kata Ibnu Hajar, hadis lemah yang boleh diamalkan itu yang lemahnya apa? Ringan, bukan lemah yang berat. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak, bisa nggak bedain ini lemahnya ringan, lemah berat? Kan, ya, kita ini terkadang nggak paham kayak gitu juga. Asli yang penting hadislah doif juga. Dulu doifnya kayak gimana dulu, Pak? Itu baru syarat pertama loh, nggak dulu. Khatib Najar, syarat yang kedua, tidak boleh diyakini itu sunnah, tapi mengamalkan hadis itu sebatas kehati-hatian saja. Tapi jangan diyakini itu sunnah Rasul. Iya. Yeah. Sekarang kalau antum mengamalkan hadis yang dhaif itu, yakin sunnah apa enggak? Kalau antum meyakini sunnah berarti tidak terpenuhi syaratnya. Maaf, tidak terpenuhi syaratnya. Kalau antum meyakini itu bukan sunnah, jadi masalah juga sebetulnya, Pak. Sesuatu yang bukan sunnah, apa yang kita sibukkan dengannya sebetulnya, Pak? Syarat yang ketiga, kata Ibnu Hajar dalam kitab Tabyirul Ajab, ya, alla yushahar bih, tidak boleh memasyhurkannya. Cukup untuk diri sendiri. Kenyataan di masyarakat malah dimasyhurin, Pak. Padahal hadisnya lemah. Dan tiga syarat ini di masyarakat maaf-maaf saja, Pak, seringkali tidak dipenuhi. Bahkan hadis yang palsu pun disebarin juga. Hadis yang tidak ada asalnya bahkan, Pak, ya, dianggap hadis juga. Seringkali di internet itu, Pak, yang namanya hadis-hadis yang gak ada asal tuh, Masya Allah. Saya pernah baca itu di internet. Katanya malaikat maut setiap harinya melihat wajah kita itu 70 kali. Padahal itu hadis yang ada asalnya sama sekali. Bahkan Ibnu Jauzi memastikan itu hadis palsu. Iya. Banyak sekali tersebar, Pak. Iya. Nah, ini yang akan Islam azabnya. Sementara Imam Bukhari dan Muslim mengatakan hadis lemah walaupun ringan tidak bisa jadikan hujah. Nah, boleh. Kenapa? Karena kata mereka hadis lemah yang ringan itu hanya menimbulkan keraguan. Bapak tahu tidak, Pak, kapan seorang suatu hadis itu dikatakan lemah ringan? Kalau di dalam sanadnya ada perawi yang disebut perawi yang buruk hafalan. Kapan disebut seorang perawi itu buruk hafalan, Pak? Disebut perawi itu buruk hafalan, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Allah yatarajjah janibu suwabi ala janibi khoto'i, sisi benar dan sisi salahnya seimbang. Berarti kalau benar dan salahnya sama-sama kuat, itu namanya meragukan, Pak. Sedangkan sesuatu yang meragukan diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Rasulullah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Berarti hadis lemah itu meragukan. Maka kata Imam Bukhari dan Muslim, apa? Berarti ini menunjukkan hadis lemah tidak boleh jadikan hujah sama sekali. Dan pendapat inilah yang saya pilih, bahwa hadis walaupun itu lemahnya ringan tetap tidak bisa tidak boleh jadikan dalil. Kenapa? Karena hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah menyuruh untuk meninggalkan keraguan. Masalahnya apa? Hadis sahih itu banyak banget, Pak. Kenapa kita harus mensibukkan diri dengan yang lemah gitu loh, Pak? Yang jelas-jelas sahih enggak diamalin, kenapa sih harus kita sibukin dengan yang lemah, Pak? Iya. Yeah. Cukupkanlah dengan hadis yang sahih. Sahih Bukhari kan ada, sahih Muslim kan ada. Bapak sudah hafal belum tuh? Sahih Bukhari ribuan, sahih Muslim ribuan. Kenapa kita harus sibuk dengan yang lemah-lemah gitu loh, Pak? Iya. Masya Allah, ya akal Islam, azakumullah. Nah ini, ya akal ya azakumullah. Baiklah, Bapak sekalian. Saya kira cukup ya, Pak, ya, karena tidak bisa sampai jam 9 karena ada keperluan. Jadi hanya sampai jam 9 saja. Adapun hadiahnya nanti panitia yang akan memberikannya. Kita tutupkan. Subhanallah walhamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.